terwujudlah. Terbayang yang terindah, yang terhampa berlalulah. Sadarku semuanya perasaan, rasa cinta kau yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Oh, coba terbangkan hayalku dari sadarku. Perasaan, rasa cinta kau lah yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Oh, coba terbangkan hayalku dari sadarku, dari sadarku. Kau lah yang diinginkan aku dari mimpiku, dari I'm not afraid to die.